Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita sedang pelajari la nafiyah lil jins dengan tiga syaratnya. Isim dan khabarnya harus nakirah. Isinya bersambung dengan la nafiyah lil jins, tidak boleh ada yang memisahnya. Kemudian la tidak terulang dua kali atau lebihnya satu kali, maka di sini wajib difungsikan, ya. Baik. Fungsi lana fil jin seperti inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Hanya saja tansibul isma di sini rinciannya apa? Tansibul ismal mu'rabah lafdhan wal mabniyah mahallan, kemudian masuk ke pembagian isim la, ada tiga, al-mufrad, ini yang sudah kita pelajari. Al-mufrad di sini, ingat bahwa istilah mufrad pada la nafiyah lil jin sama dengan istilah mufrad pada ya, an-nida. Coba ditutup dulu semua pintu sama jendela, lagi semangat di sana mentasrif itu. Pintu semua sampai ke sana. Naam. Yaitu al-mufrad di sini ma laisa bi mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Naam. Hukumnya bagaimana mengi'rab isim la nafil jins apabila mufrad, yakni bukan mudhaf wala syabihan mudhaf, mabniyun ala ma yunsabu bihi fi halati i'rabihi. Naam. Baik. Jadi isim mufrad dan jamak taksir berarti mabniun ala mada? Mabniun ala al-fathi fi mahalli nasbin. Kemudian jamak muannas salim mabniun ala al-kas kasri fi mahalli nasbin. Tayyib. Jamak mudzakkar salim dan al-muthanna mabniun ala al-ya fi mahalli nasbin. Tayyib. انتهينا من هذا. قال واما المضاف الى نكره اخرى. Adapun yang diidhafkan kepada nakirah yang lainnya. Fahukmuhu an-nasb. Maka hukumnya dinasab bukan mabni. Nahu la sahiba ilmin mamqutun. Tidak ada seorang pun pemilik ilmu yang mamqut. Yang dibenci. Naam. Fa sahiba ismu la mansubun biha wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih wa huwa mudhafun wa ilmun mudhafun ilayhi mamqutun khabaruha. Naam, al-i'rab la sahiba ilmin mamqut, i'rabnya secara lengkap. La sahiba ilmin mamqutun. La. La nafiyatul jins. Ta'malu amal inna. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Sahiba. Ismu la. Mansubun biha wa alamatun nasbihi. Al-fathatu zahiratu ala akhirihi. Wa huwa mudaf. Ilmin. Mudafun ilaih. Majururun bil mudaf. Wa alamatu jarrihi. Al-kasratu zahiratu ala akhirihi. Mamqutun khabarun la marfu'un biha wa alamatu rafihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirihi. Wa amma ash-shabihu bil mudhaf. Wa amma ash-shabihu bil mudhafi wa huwa ma ittashala bihi shay'un min tamami ma'nah. Adapun ash-shabihu bil mudhaf yaitu definisi asy-syabih bil mudhaf mattasala bihi syai'un, ya, yang bersambung dengannya syai'un sesuatu min tamami ma'na, yang merupakan penyempurna maknanya. Itu yang dimaksud asy-syabih bil mudhaf. yang bersambung dengannya sesuatu yang merupakan penyempurna maknanya. Fahukmuhun nasbu aidan, hukumnya juga dinasab. Nahu la hasanan fi'luhu madmumun. La hasanan fi'luhu madmumun. Ya. Tidak ada orang yang bagus perbuatannya. Ya. Tidak ada seorang pun yang perbuatannya bagus tercela. Artinya semua yang perbuatannya bagus mesti terpuji. Sama. La hasanan fi'luhu, tidak ada seorang pun yang hasanan fi'luhu, yang perbuatannya bagus. Madmumum, madmumun tercela. Artinya apa? Semuanya mesti terpuji. Fa hasanan ismu la mansubun biha wa alamat nasbihi al-fathatu. Tayyib. Wa huwa sifatun musyabbahatun. Hasanan adalah sifat musyabbah. Tayyib. Ta'malu amal al-fi'l. Ta'malu amal al-fi'l. Bekerja dengan pekerjaan fi'l. Samaan. Berarti dia marofa fa'il. Wa fi'luhu fa'ilun marfu'un. Tayyib. Fi'luhu, fi'lu yakni fa'ilun marfu'un bihasanan. Nah, jadi fi'lu, kenapa marfu' fi'lu? Apa yang merofaknya? Yang merofaknya adalah hasanan. Kenapa dirofak oleh hasanan? Karena hasanan adalah sifat musyabbaha. Ya. Sifat musyabbaha bismil fa'il, dan dia beramal amal fi'il. Jadi dia merofak fi'lu sebagai fa'ilnya. Tamam? Wa madmumun khabaruha. I'rabnya secara lengkap. Ah, isbir. Wa summiya. وسمي الشبيه بالمضاف بذلك dan dinamakan الشبيه بالمضاف ya dengan nama itu. Kenapa dinamakan الشبيه بالمضاف? لأنه, karena sesungguhnya dia أشبه المضاف. أشبه المضاف menyerupai al-mudhaf, yani kan summiya asy-syabih bil-mudhaf bidal, yani kan dinamakan asy-syabih bil-mudhaf, mirip dengan al-mudhaf, dinamakan dengan itu istilah asy-syabih bil-mudhaf. Kenapa? Li'annahu asbah al-mudhaf, karena dia menyerupai al-mudhaf. Dalam hal apa? Fi kaunihi, dalam keadaannya, dalam hal keadaannya muhtajan ila ma ba'dahu, butuh kepada kata yang setelahnya. Fi tatmimi ma'nahu, dalam penyempurnaan maknanya. Sama dengan al-mudhaf, ya, butuh kepada mudhaf, ya, ilai untuk penyempurna maknanya. Ini juga begitu, butuh kepada yang setelahnya untuk penyempurna maknanya. Nah, kama anna al-mudhaf muhtajun lil-mudhaf ilai, sebagaimana halnya al-mudhaf butuh kepada mudhaf ilaih fi tatmimi makna, dalam penyempurnaan maknanya, sehingga disebutlah syabih bil mudhaf. Tamam. Thumma, kemudian inna syai'al muttasila bisyabihi bil mudhafi, sesungguhnya sesuatu yang bersambung. Inna syai'al muttasila, inna syai'al muttasila bisyabihi bil mudhaf, sesungguhnya sesuatu yang bersambung dengan asyabih al mudhaf sebagai penyempurna maknanya, rinciannya imma, ya imma tafsiriyah, imma an yakuna marfu'an bih, ya, boleh jadi dia marfu' dengannya, ya, dirafa olehnya kal mithalil mutaqaddim, seperti contoh yang lewat, yaitu la hasanan fi'luhu madmumun. Ini contoh asybih bil mudhaf, yakni hasanan ya, mirip dengan al mudhaf karena dia butuh fi'luhu yang dirafa olehnya sebagai penyempurna maknanya. Naam. Baik, ini tadi yang belum di-i'rab. Nah, sekarang di-i'rab. Nah, nafiyatul lijins ta'mul awla inna tasibul isma wa tarkul khabar hasanan ismuha marfu'un biha mansubun biha wa alamat nasbihi al-fatratu dhahiratu ala akhirih wa wasifatun musyabbaha ta'mul awla fi'li fi'lu fa'ilun marfu'un bihasanan wa alamatu nasbihi al-fatrafi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih wa mudaf walha dhamir muttasil mamniun ad-dhammi di mahalli jarin bil mudof mudofin ilaih magmumun khabaruha marfu'un biha wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhiri. Lanjut au mansuban bih, au mansuban bih. Jadi asy-syai' al-muttasil bisyabib al-mudhaf ya, imma yakuna marfu'an bihi au mansuban bihi atau mansub dengannya. Nahu la tali'an jabalan hadirun. Ya, tidak ada seorang pendaki gunung ya yang hadir. Tali'an itu pendaki, jabalan gunung. Nah, mendaki gunung. Nah, tidak ada seorang pendaki gunung pun yang hadir. Fatali'an, jadi tali'an ismu la mansubun biha. Wahuwa ismu fa'ilin ya'malu amal al-fi'li. Dia ada isim fa'il yang beramal amal fi'il. Tayyib, dalam hal ini yarfa'ul fa'il. Ya, وفاعله ماذا ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. Jadi di dalam tali'an ya terdapat fa'il berupa dhamir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa. La tali'an jabalan hadirun, tidak ada seorang pendaki gunung pun yang hadir. Jadi fa'ilnya dhamir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa. Tamam. Nah, kemudian jabalan kenapa bisa mansub? Ya. Wa jabalan maf'ulun bi mansubun bi tali'an. Jabalan dinasab ala tali'an sebagai maf'ul bi. Ya, karena tali'an ya'malu amal fi fi'il yarfa'ul fa'il wa yansibul maf'ul bi. Tamam? Dia objek tali'an. Jabalan ini objeknya yang didaki. Ya. Pendakinya, fa'ilnya, dhamir mustatir fi jawazan takdiru huwa di dalam tali'an. Tamam? Wa hadirun khabaruha. Tayyib, al-i'rab la tali'an jabalan hadirun. La tali'an jabalan hadirun. La. Is. La nafi'al jins. Ta'malu amalan inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar tali'an ismuha mansubun biha wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahir ala akhirihi wa huwa ismul fa'il ta'malu amal fi'li ya'malu amal fi'li. Tayyib. Fa'iluhu. Fa'iluhu. Dhamirun mustatirun. Fihi jawazan takdiruhu huwa. Jabalan. Maf'ulun bih. Mansubun bi tali'an. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahir ala akhirihi. Hadirun. خبرها مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة علامة رفعه وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب terakhir au majruran bihi, au majruran bihi atau dijar dengannya. Nahu la mujtahidan fi darsihi dha'i'un. La mujtahidan fi darsihi dha'i'un. Tidak ada seorang pun yang bersungguh-sungguh dalam pelajarannya akan terlantar. Tidak ada seorang pun yang bersungguh-sungguh dalam pelajarannya akan terlantar. Jadi semua yang mujtahid bersungguh-sungguh dalam belajar, ya, dia akan termuliakan. Ya. Dia menuntut ilmu syar'i akan menjadi thalibul ilmi yang mulia, menjadi alim yang mulia. La yudayyi'uhu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan melantarkan dia. Baik. Famujtahidan ismu la mansubun biha wa fi darsihi jarun wa majrurun muta'alliqun bi mujtahidan li'annahu ismu fa'il. Ismu fa'il ya'mal amal fi'il. Jadi jar majrur tersebut muta'alliq bihi. Nah, ini maksudnya majruran bihi. Tayyib, maksudnya ya, ada majrur yang dijar dengan harfu jar, dan majrur itu, jar majrur itu muta'alliq bihi sebagai penyempurna maknanya. Nah, dia isim fa'il, mujtahidan isim fa'il, ya'mal amal fi'il. Maka dia bekerja masuk ke isim, tapi melalui perantaraan apa? Harf jar. Oleh karena itu di i'rab wal jar majrur muta'alliq bihi. Nah. Jadi bukan maksudnya isim itu majrur langsung oleh dia, enggak. Isim itu majrur oleh harfu jar, karena itu dia beramal ke situ ya melalui perantaraan harfu jar sebagai penyempurna maknanya. Makanya wal jar majrur muta'alliqun bihi. Nah. Wa dha'i'un khabaruha. La mujtahidan dha'i'un, kan enggak sempurna maknanya. Oleh sekali tadi. Hah? Kalau kita tidak memberi fidarsihi kan menggantung kan? La mujtahidan dha'i'un. Tidak ada seorang mujtahid yang mujtahid dalam hal apa ini? Ya kan? Penyempurna maknanya kita beri jar majrur fidarsihi. Baik. Al-i'rab. La mujtahidan fi darsihi dha'i'un. La nafiyatun al-jinsi ta'mal 'amal al-inna tansubu al-ismu wa tarfa'u al-khabar. Mujtahidan ismuha mansubun biha wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Wa huwa ismu fa'il ya'mal 'amal al-fi'li. وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تكبيره هي تكبيره تكبيره هو فيه حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. درسي اسم مجرور بفي وعلامته جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف. والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالمضاف مضاف إليه. ضائع خبر لا مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نعم انتهينا والحمد لله. حكم لا إذا اختل شرط من شروطها. حكم لا idza apabila khtalla hilang, ikhtalla yani hilang, ya, tidak ada syaratun, satu syarat min syurut, ya, dari syarat-syaratnya. Jika hilang, ya, salah satu syarat dari syarat-syaratnya, bagaimana hukumnya? Beramal enggak dengan amal lana fil jins? Qala Ibnu Ajurrum Abu Abdullah Muhammad Muhammad bin Dawud As-Sinhaji rahimahullah, fa illam tubashirha maka jika la tidak, ya, bertemu langsung dengan nakira tersebut, atau jika nakira tersebut tidak bertemu langsung dengan la, nah di sana kan ibarahnya nih, ungkapannya idza basharatin nakirata. Tayyib, ya. Idza basharatin nakirata, yakni apabila la bertemu langsung nakirah, berarti lam tubashirha, yakni fa'il tubashir adalah la, kemudian ha ini kembali ke nakirah. Nah, maka jika la tidak bertemu langsung dengan nakirah itu, nah gitu kan, bisa dipahami ya, tubashirha. Ini ada fa'il pada tubashir kan, fa'ilnya hiya kembali ke la. Kemudian domir ha ini yang merupakan maf'ul bi ha, ini kembali ke mana? Ke anna, anna kirata. Bagaimana bisa difahami? Lihat matan sebelumnya. Idza basharatin nakirata. Ya itu kan syaratnya. Syaratnya kan i'lam anna la tansibun nakirati bi ghairi tanwinin. Idza basharatin nakirata, dengan syarat satu, apabila la bertemu langsung dengan nakirah. Nah, jika ini hilang syarat ini, fa illam tubashirha, ya kan? Paham? Nyambung? Apabila la tidak bertemu langsung dengan nakirah itu, wajabar raf'u, wajib dirafa. Wajib dirafa. Wa wajaba tikraru la. Nah, dan wajib mengulang la. Nahu la fiddari rajulun. Lihat la fiddari, ada jar majrur mengantarai antara la dengan nakirah rajulun. Berarti lam tubashirha pada contoh ini. La fiddari rajulun. Faham? Maka wajib rafu, makanya rajulun di rafa. Wadih? Bisa difahami? Ya. Kemudian wajib tikrarula, maka diulang. Wala mra'atun. Wala mra'atun. Ya. Wala imra'atun. Yani wala mra'atun. La fid dari rajulun wala mra'atun. Faham? Dirafa dan lanya terulang. Baik. Fa in takarrarat. Untuk syarat yang kedua, lihat matan sebelumnya. Idza basharatin nakirata, nah, kemudian syarat yang kedua walam tatakarrar la. Nah, apabila syarat yang kedua ini yang tidak terpenuhi, maka fa in takarrarat, maka apabila la terulang, artinya apa? Syarat yang pertama terpenuhi, yakni basharatin nakirah, la bertemu langsung dengan nakirahnya. Tapi yang tidak terpenuhi yang kedua, yaitu tidak terulang. Di sini terulang, fa in takarrarat jaza i'maluha, boleh diamalkan karena syarat yang pertama masih terpenuhi, yaitu basharatin nakirah. Bisa antum paham ya? Harus difaham dari sini, dari matan. Beda kalau yang pertama yang tidak terpenuhi tadi, yaitu in basharatin nakirah, jika ini tidak terpenuhi, yakni lam tubashirha, maka di sini ya tidak bisa beramal sama sekali. Wajib madar raf'u tadi. Wajibat ikrar, la. Apabila syarat yang kedua yang tidak terpenuhi, tapi syarat yang pertama terpenuhi, yakni bahas syarat nakir terpenuhi, tapi ya takarrat, la, lanya terulang. Maka di sini ada dua pilihan, jaza i'maluha wa ilga'uha. Boleh diamalkan, difungsikan, wa ilga'uha, dan boleh diabaikan. Boleh diabaikan fungsinya. Ya, fa in syi'ta, maka jika anda mau, qulta, anda mengatakan la rajula, difungsikan di sini. Nah, ini kan langsung kan basyarat an-nakirah ini. Difungsikan la rajula fid dari wala mra'ata. Wala mra'ata. Tidak ada seorang lelaki pun di rumah itu dan tidak ada seorang wanita pun. Difungsikan. Wa in syi'ta qulta, dan jika anda mau anda mengatakan la rajulun, tidak ada seorang pria, fid dari wala mra'atun, dan tidak ada seorang wanita. Ya, di ilgha di sini diabaikan fungsinya. Makanya rajulun di rafa. Jelas ya? Nah. أقول قال الشارح هداه الله أقول قد تقدم أن لا النافية بمعنى bacanya ini annafiyatu atau annafiyata annafiyata sebagai naatnya. Nah, annafiyata karena la posisinya mansub bi anna. Naam, annala annafiyata lil jinsi la ta'malu hadzal 'amala wujuban illa bi thalathati syurut. Telah lewat bahwa la annafiyah lil jins tidak akan beramal dengan amalan ini secara wajib kecuali dengan tiga syarat. Fama tahtalla, maka kapan saja hilang syaratun, ikhtalla syaratun, hilang, tidak terpenuhi satu syarat min hadhihi syuruti, dari syarat-syarat ini, lam yajib i'maluha, tidak wajib diamalkan, difungsikan. Ya. Tidak wajib difungsikan. Bal, bahkan qad yajibu ihmaluha. Bahkan boleh jadi wajib diabaikan. Kenapa dibahasakan boleh jadi wajib diabaikan? Karena pada rincian ikhtilal asyarat, pada rincian hilangnya salah satu syarat itu, ya, ada yang wajib diabaikan, ada yang tidak. Makanya dia mengatakan qad yajibu, ya, mungkin saja wajib diabaikan, tapi tidak selalu, tergantung syarat apa yang hilang, kan begitu, sebagaimana di matan tadi. Wa bayanu dhalika anna qula, wa bayanu dhalik, penjelasan hal itu, anna qula, dengan kita mengatakan, ya, kami mengatakan, idha khtalla syaratul awwalu, apabila syarat pertama yang hilang, tidak terpenuhi, bi an dakhalat, la, ala ma'rifatin, dengan sebab, ya, la masuknya ke ma'rifah, bi an dakhalat, tak ta'nith itu ya, karena la itu, ya, mu'annath, bi an dakhalat, la ala ma'rifatin, dengan sebab la masuk ke isim ma'rifah, padahal syaratnya harus isim dan khobarnya harus nakirah, iya kan? Syarat pertama. Tayyib, wajaba hina idzin ilgha'uha wa tikraruha. Wajaba, wajib hina idzin, ketika itu, ketika ya demikian, ketika la masuk ke ma'rifah. Naam, wajib ilgha'uha, mengabaikannya, tidak memungsikannya, wa tikraruha, dan wajib diulang. Nahu, contoh, la zaidun qa'imun wala amrun. Nah, penjelasan yang pertama ini, yaitu idza ikhtala syartul awwal bi an dakhalat la 'ala ma'rifatin, ini tidak disebutkan di matan, kan? Ya, tidak disebutkan di matan, jadi dilengkapi di sini. Nah, di matan itu langsung syarat yang kedua. Nah, contoh, la zaidun qa'imun wala amrun, tidak Zaid berdiri, tidak pula Amr. Fala nafiyatun lil jinsi mulghatun. Mulghatun. Atau bahasa lainnya, muhmalatun. Bisa mulghatun, bisa muhmalatun. Kan ada dua bahasa di atas itu. Di matan bahasanya ilgha. Lalu di sini disyarah dibahasakan ihmal. Ini juga tadi wajib hina idzin ilgha'uha wa tikrar. Jadi ada ihmal, ada ilgha', itu sama maknanya. Jadi kita bisa mengatakan la nafiyal jins, nafiyatun lil jinsi mulghatun atau muhmalatun. Yani apa, terabaikan fungsinya. La amala laha, tidak ada fungsinya. Wa zaidun qa'imun, dan zaidun qa'imun mubtada'un wa khabar. Jadi zaid mubtada, qa'imun khabar. La nafiyal jins mulghatun au muhmalatun la amala laha. Tayyib, jadi zaid mubtada, qa'im khabar mubtada. Wa la amrun, dan la amrun ma'tufun alaih, diatofkan kepadanya. Yani wa atifah. Tamam, kemudian la juga sama, kita katakan la nafiyal jins mulghatun au muhmalatun la amala laha. Tamam, kemudian amrun ma'tufun ala zaid. Tamam. Wa mithaluhu min at-tanzili qawluhu ta'ala, contohnya dari Quran yang turun, qawluhu ta'ala lasyamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa al-lailu sabiqu an-nahar. Surat Yasin ayat 40. Tidaklah matahari itu ya pantas baginya mengejar atau mencapai ya posisi peredaran bulan. Ya, karena bergantian. Nah, walal lailu sabiqun nahar, dan tidak pula malam itu mendahului siang. Jadi kan bergantian siang dan malam. Baik. Lihat lasyamsu. Tadi apa penjelasannya? Tadi jelaskannya. Nah, jadi di sini lihat asyamsu adalah ma'rifah. Nah, maka di sini la nafiyatun lil jinsi mulghatun aw muhmalatun la 'amala laha. Jadi asyamsu sebagai apa? Sebagai mubtada, bukan isim la. Seperti halnya Zaidun tadi, mubtada bukan isim la. Karena la tidak berfungsi ya sebagai nafiyal jins. Nah, yang bagi laha antudrikal qamara. Mana khabarnya, mana beritanya? Berita terhadap asyams, khabar terhadap asyams apa? Yang bagi laha. Nah, sama yang bagi laha itu khabarnya. Nah, yang bagi laha antudrikal qamar. Ini khabarnya. Mana fa'il yang bagi? Yang bagi kan fi'il mudhari'. Ya. Butuh fa'il kan? Yang bagi laha antudrikal qamara. Nah. An adalah an mas. Masdariya masuk ke tudrika. Ya. Di tudrika ini ada fa. Fa'il. Hiya yang kembali ke syams. Nah. Jadi masdar muawwal yang ada pada antudrika ini itu yang merupakan fa'il yang bagi. Fahimtum? Antudrika. Ini kan asyams itu diperlakukan muannas. Makanya antudrika bukan an yud. Yudrika, tudrika berarti kan hiya itu. Dhamir mustatir fa'ilnya tudrika. Hiya itu kembalinya ke syams. Nah, jadi masdar muawwal dari antudrika ini yang merupakan fa'il yang bagi. Nah, kenapa al-qamara mansub? Ya, antum sudah faham. Sebagai maf'ul bihi. Nah. Dan jadi ini satu jumlah ini. Yang bagilah antudrikal qamara, jumlah ini merupakan khabar al-mubtada asy-syams. Nah, bagaimana i'rabnya jumlah ini? Ada gambaran yang sudah diberikan tadi. Nah, yang bagi dicari fa'ilnya. Mana fa'ilnya kan itu? Ini agak membingungkan ini. Mana fa'ilnya yang bagi? Baik, fa'ilnya adalah masdar muawwal dari antud tudrika. Jadi tidaklah matahari itu akan ini pantas banyak ini akan mengejar mencapai ya peredaran al-qamar bulan itu. Nah. Walal lailu sabiqun nahar dan begitu pula malam tidak akan mendahului si siang. Masing-masing ada waktunya pergantian malam dan siang. Nah. Berapa ini? Harus lihat. Baik. Nah, di Eropa aja dulu ini. Kemudian penjelasan berikutnya nanti pada pertemuan akan datang. La Zaidun qa'imun wa la Amrun. Nah. Fadhal. La Zaidun qa'imun wa la Amrun. La nafiyatun lil jinsi. Mulghatun la 'amala laha. Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Qa'imun khabar. Khabaruhu marfu'un. Yani khabar ish. Afsih khabaru. La khabar. Nah kan? Tadi sudah antum bilang mulghat, kenapa bisa jadi khabar la? Coba diulang, Zaidun. Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa 'alamatu rafi'i ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Baik. Kenapa tidak di i'rab ismula? Karena la mulghatun. Tamam? Nah, berarti qa'imun khabar ma khabar. Khabarun mubtada. Aywa, khabarun lil mubtada. Khabar mubtada marfu'un bil mubtada wa 'alamatu rafi'i ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Waw atifah. Allah. Sama irobnya lah. Nafiyah. La nafiyatun lil jinsi. Mulghatun la amala laha. Amrun. Maktufun ala zaidin. Wa maktufun ala marfu'i marfu'ul mislu. Baik. Syamsu. Ini sedikit nih. Ya, agak. Nah. Agak panjang irobnya. Syamsu yang bagi lantuh dari kalqamar. Walal irsabi pun nahar. Yusabi kun nahar la nafiyah li jins muhmalatun la amala laha asyamsu mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu rafi'i ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih ينبغي فعل مضارع مرفوع مرفوع تجرع عن الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهور الثقل لها لها اللام حرف جر واللام حرف جر مبني على الفتح لا محل من الإعراب الهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بحرف جر الجار مجرور متعلق بالفعل أن حرف مصدر نصب واستقبال تدرك فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة آخره وفاعله ضمير متصل وفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي القمر مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة آخره المصدر الأول بالفعل المسبوق بأن فاعل ينبغي والتقدير للشمس ينبغي لها الشمس ينبغي لها إدراك القمر وجملة ينبغي لها أن تدرك القمر في محل رفع خبر مبتدا الواو عاطفة لا نافية الجنس مهملة لا عمل لها القمر الليل مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة آخره سابق خبر مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة آخره وهو مضاف النهار مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة آخره جزاكم الله خيرا نكتفي بهذا نكتفي نعم بارك الله فيكم سبحان الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك